وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk ngaji bareng-bareng ya. Ngaji bareng-bareng. Dan malam ini kami punya sebuah tulisan, satu sarah sebuah hadis, dan hadis ini insya Allah kami akan sampaikan, kemudian kami berupaya untuk menyarah sesingkat mungkin dari hadis yang kami sebutkan nanti. Yaitu sebuah hadis dari jalan A'mash dari Mujahid dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wassalam manista'adha kum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'autuhu wa man da'akum fa'ajibuhu وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَرَى أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad rakam sekian, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Hibban dan banyak masadir. Intinya hadis ini dari jalan sahabat tadi A'mash, kemudian Mujahid, kemudian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sanadnya sahih. A'mash namanya Sulaiman Ibnu Mihran. Beliau dikatakan oleh Imam Nasa'i thiqatun sabtun, maka aman. Kemudian A'mash, sebagian ulama yang belajar mustalah hadis sebentar ya, sebagian ulama mensifati beliau seorang mudallis, akan tetapi tadlisnya A'mash itu tumasya, dijalankan. Dan kami sebutkan kalamnya Syekhina rahimahullah di sarah kami tentang Nazm Baikuninya, bahwasanya A'mash walaupun disifati oleh sebagian para ulama bahwasanya beliau itu seorang mudallis, akan tetapi secara tatbiknya, prakteknya para ulama, tidak ada satupun ulama membaifkannya an'ananya A'mash. Oleh karena itu tumasya, dijalankan an'ananya A'mash, walaupun dia disifati oleh sebagian para ulama annahu mudallis. Maka kaidah dengan tatbik para ulama, aina muqaddam, fal muqaddam, yang lebih didahulukan adalah tatbiknya para ulama terkait dengan pensifatan seorang rawi dan dijalankannya an'ana ataukah tidak. Kemudian siapa yang baca mustalah hadis? Antum baca mustalah hadis? Belum? Belum belajar ya? Khair insyaallah. Kemudian fadilah, keutamaan A'mash kita singgung sedikit. Berkata Yahya Al-Qattan rahimahullahu taala, kana minan nusaki. A'mash adalah seorang yang ahlu ibadah. Walaupun beliau dalam sisi hadis banyak meriwayatkan hadis, walaupun dalam sisi dhobatnya, kekuatan hafalannya, beliau adalah seorang yang memiliki sikotun sabtun, termasuk rekom yang derajatnya tinggi. Walaupun begitu keadaannya, beliau termasuk orang-orang yang ahlu ibadah. Wa kana muhafizan ala sholati fi jama'atin wa ala shofil awal. Amas itu orang yang menjaga sholat jamaah, senantiasa sholat jamaah. Dan tidak hanya itu saja, beliau senantiasa menjaga di shof pertama. Enggak pernah ketinggalan shof pertama kan? Beda dengan kita. Walaupun seorang ustaz masbuk pendino, masbuk setiap hari. Kalau enggak masbuk belakang terus gitu kan. Beliau tidak. Senantiasa yuhafid menjaga fi shofil awal, shof yang pertama. Bahkan Waqi ibnu Jarrah pernah berkata, kanal a'mash qariban min sab'ina sanatan lam tafutsu takbiratul ihram. Waqi ibnu Jarrah mensifati a'mash rahimallahu ta'ala, beliau hampir-hampir 70 tahun tidak pernah ketinggalan padanya takbiratul ihram. Kita 70 tahun setiap hari ketinggalan. Kebalik. Kalaulah tidak ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan satu rakaat. Kalau enggak dua rakaat, kalau enggak tiga rakaat, kalau enggak terlambat. Allahu musta'an. Wa hadza min taqsirina. Dan ini adalah termasuk bentuk kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Walaupun tidak dikategorikan dosa, tapi ini satu ihmal. Satu hal peremehan. Tidak ada kesungguhan kita di dalam menjalani saf-saf yang pertama atau mendapatkan takbiratul ihram. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasallam, laukana nasu ya'lamuna ma fis saffil awal wa fin nida la atahu walau kanu habwa. Afiriwa lastahamu. Andai kata mereka mengetahui apa yang ada dari keutamaan saf yang pertama atau pada azan, sungguh mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya sampai harus pakai kura undian. Saking karena sangatnya keutamaan yang ada dalamnya. Dan ini juga kalau kita baca sebuah kitab, Aina nahnu min ha'ula, bagaimana para ulama salaf dahulu mereka benar-benar memperhatikan bab yang semisal ini, memperhatikan saf yang pertama, dan tidak pernah luput pada mereka na'am azan, tidak pernah luput pada mereka takbiratul ihram. Ana juga sebutkan sedikit tentang ini di sebuah kitab, Tahqiqul Ulama fi Ilmil Ulama, sebuah kitab tentang adab-adab thalabul ilm, dan ana namai Tahqiqul Ulama fi Ilmil Ulama. Sebagian ulama salaf lamma sami'an nida, ketika dia mendengarkan azan, wa huwa yatruk, sedangkan dia lagi malu, tarokah dia tinggalkan itu, lagi malu begini, Allahu Akbar, ditinggalin, enggak diterusin. Limadha lima fih, karena mereka ingin mendapatkan saf pertama, dan karena mereka tidak ingin ketinggalan takbiratul ihram. Tapi kita, Allahu musta'an, takbiratul ihram, azan dikumandangkan, kita masih bercanda dengan istri, ya kan, masih bercanda dengan anak, masih meneruskan kerjaan atau yang lain. Nas'alullah salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Kemudian seterusnya, rawi yang kedua yang namanya Mujahid, fala Mujahid ibn Jabr rahimallahu taala, beliau disifati oleh Ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala fit tabaqat halaman sekian, kana faqihan aliman thiqatan kathir hadis. Beliau seorang yang faqih, seorang yang alim, thiqah di dalam hadisnya, dan beliau itu banyak banyak hadis. Seorang rawi dikatakan thiqah, terpercaya, enggak mungkin kecuali terpenuhi padanya dua perkara, yaitu dhabtu wa adalatuhu. Dhabtnya bagus, sisi hafalannya bagus, dan juga adalannya itu bagus. Sehingga dua kata, dua sifat ini terangkum padanya dengan sifat at-thiqah, dipercaya. Dan keutamaan Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau juga seorang ahli tafsir, dan beberapa tarjama beliau disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Muqaddimat Usul Tafsir, ketika membahas masalah tentang para ulama yang jago dalam ilmu tafsir. Dan di antara ulama dari kalangan tabi'in yang jago dalam ilmu tafsir, beliau adalah Mujahid. Beliau adalah berguru kepada Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai Mujahid pernah mengatakan, "Arabtul Qur'ana ala Ibni Abbasin 30 marra." Saya paparkan Al-Qur'an kepada Ibnu Abbas sebanyak 30 kali. Saya paparkan, saya bacakan di depan Ibnu Abbas sampai 30 kali. Fi riwayatin ma min ayatin, tidaklah satu ayat yang lewat kecuali saya tanyakan tentang tafsirnya. Ma min ayatin, tidaklah satu ayat yang saya baca kecuali saya tanyakan kepadanya tentang tafsirnya. Suf 30 kali. Suf, kita jangankan 30 kali, kata macam enggak. Apalagi tanya tafsirnya. Itulah kita. Tapi kayak gini ini, tapi kita itu gaya gitu loh. Kayak gini tapi kita masih gaya, kayaknya kita itu Masya Allah gitu kan. Masya Allah kayaknya gitu kan. Padahal kalau kita mau teliti berapa kekurangan kita dan kebodohan kita, atau bahasa lebih kasar sedikit, kegoblokan kita, itu kita itu masih goblok, masih gini tapi masih gaya gitu loh. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza kana al-'abdu rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati kepada seseorang yang tahu kadar tentang dirinya. Ketika seorang hamba tahu kadar dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia. Kita harus paham kadar diri itu kayak apa. Kalau kita tahu kadar kita, semangat dong gitu kan. Sudah tahu kadar kita tapi kita masih nyantai enggak ya gitu kan, kayak paling pintar sedunia aja. Iya, buktinya apa? Buktinya kalau kita belajar enggak bawa buku kan. Nah kan lo, iya, seakan-akan antum itu dhabitun, sekali mendengar langsung hafal ya kan. Iya, coba tadi jalannya hadis Abu Ildin aja, coba. Tadi jalannya hadis siapa tadi, coba? Loh, iya, coba-coba. Ini contoh gitu, contoh. Yang namanya dhabit itu kuat hafalannya, kuat apa? Ini kita baru semenit aja ditanya enggak hafal, coba. Ya, ini mana coba, ayo. Dan inilah bahayanya, bahayanya rekaman. Inilah bahayanya rekaman. Karena sebab rekaman enggak bawa buku, enggak bawa apa ini. Dulu pernah kami belajar ya sama salah satu teman dari Libi yang namanya Abu Hudzaifah. Belum yang jago dalam mustalah hadis. Dan bertahun-tahun, puluhan tahun, takhususnya hanya belajar ilmu hadis, membaca ilmu hadis. Kami belajar itu enggak boleh pakai rekaman. Suruh dengarkan. Nah, kalau pas kami ditanya, separuh enggak bisa jawab, enggak ada pelajaran. Mama triple. Jadi enggak ada rekaman, enggak boleh rekaman. Jadi mendengarkan rekaman, maaf, enggak ada rekaman. Suruh dengarkan, belajar itu suruh dengarkan. Catat dan dengarkan. Itu belajar. Gara-gara rekaman ini enggak bawa buku toh. dengan bahasa, wah nanti bisa dengar rekamannya kok gitu bahasanya. Khair insyaallah. Baik. Kita terjemahkan dulu hadisnya, kita belum terjemahkan hadisnya tadi. Mana hadis secara harfiahnya ya ikhwan? Manista'adzahum, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, demi Allah, nyebut nama Allah. Dia minta perlindungan kepada Anda dengan menyebut nama Allah. Perhatikan yang kita harus garis bawahi, dia menyebut nama Allah. Fa'idhuhu, berikanlah perlindungan itu kepadanya. Jelas. Poin yang kedua, barang siapa yang meminta kepada kalian, memohon kepada kalian dengan menyebut nama Allah, kasih dia. Kasih. Jadi kalau kata ada sesuatu gitu kan, demi Allah, saya mohon kepada antum, kasihkan ini kepadaku. Dia menyebut nama Allah, kasihkan. Kasihkan. Oh, jangan dipakai dalil nanti ada sang bapak punya akhwat gitu, ya kan? Punya anak perempuan, dia datang, demi Allah tolong deh kawinkan nana. Wah, ini. Ya. Baik, nanti kita bahas nanti insyaallah ya. Wa man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang mengundang kalian, maka datangilah undangannya. Tiga poin ya, empat poin. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya dengan balasan yang semisalnya. Ini adab yang harus kita bahas. Jangan kita mau dibaikin aja, dia sering dikasih tapi gak pernah balas. Mafhum? Gak pernah balas. Dan ini kita akan bahas juga. Jangan seorang ustaz suruh ngajar, ngasih terus ilmu, kita gak peduli sama ustaznya. Ya ini suul adab. Dan kita akan bahas insyaallah. Fa illam tajidu, jikalau kalian tidak mendapati untuk membalas kebaikan dia, fad'ullaha, doakan kepada Allah untuknya. Sampai-sampai kamu itu yakin, fi riwayah menyangka bahwasanya doa kamu kepadanya itu seimbang dengan kebaikannya. Jelas? Seimbang. Jangan berdoa sekali tok, sekali tok, sekali doang. Ya Allah, ya mudah-mudahan ustaz sehat. Doa itu tok, sekali tok. Batal kebaikan ustaz sudah berkali-kali. Kebaikan ustaz itu sudah ratusan kebaikan. Kita gak bisa balas, gak bisa balas. Ya gak bisa balas, agak mendingan nutui dengan palu lagi ustaznya, ditutui lagi. Terus ya. Dikomentari di belakang, diajar, diantemin gitu belakang. Sudah enggak bisa berbuat baik kepadanya, udah diantemi, ditahdiri. Ya, yes, masyaallah. Enggak pernah didoain dengan doa kebaikan atau malah doa, ya Allah, nah mati ustaznya gitu. Doa jelek lagi. Suul adab, enggak punya adab sama sekali. Langsung gimana lagi coba? Ya kan? Baik. Itu mana hadis secara global. Perhatikan, hadis ini termasuk hadis yang disebutkan dalam kitab Tauhid, dalam bab akidah, di dalam bab Tauhid. Antum baca di kitab Tauhid, naam, di kitab Tauhid ya, akan disebutkan hadis ini. Dan di kitab-kitab yang lain juga, ini akan disebutkan. Karena apa? Dari kata apa itu? Dari kata manista'adzakum billahi fa'iluh wa man sa'alakum billahi fa'utuh. Kenapa kak? Sudah? Kenapa hadis ini? Oh, tanpa mati kan? Kenapa hadis ini dimasukkan dalam kitab Tauhid? Awas, yang saya tanya lo ya. Perhatikan dulu. Kenapa ini dimasukkan dalam babul hadis, dalam babul tauhid? Perhatikan. Kalau seseorang itu sudah nyebut nama Allah, maka mimbar ta'zim, pengagungan kepada Allah, penuhi apa yang dia minta. Mafhum khalafahnya, kalau sudah menyebut nama Allah, terus kita tidak penuhi apa itu permintaannya, berarti di sini kita kurang mengagungkan Allah. Dan ini termasuk yukhilu tauhid, bisa mengurangi tauhidnya. Li'anna tauhid, karena bentuk tauhid adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seseorang tadi memohon kepada kita, meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah, haknya Allah diagungkan, penuhi apa yang dia minta. Agung sekali hadis ini berarti. Karena masalah yukhilu tauhid. Yukhil jangan diartikan apa? Merusak tauhidnya. Ya, rusak tauhid itu jadi parah. Mengurangi tauhidnya. Itu pas. Mengurangi tauhidnya. Maka masya Allah, ini poin yang harus diperhatikan. Kemudian seterusnya, perhatikan hadis ini. Hadis ini ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada ta'zim kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi ada istilahnya apa? Ihsan ma'allah, berbuat baik kepada Allah, dan ihsan ma'al khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Ihsan ma'allah apa itu? Dia menyebut nama Allah, kita penuhi. Ihsan berbuat baik kepada makhluk, orang undang, kita penuhi. Orang berbuat baik kepada kita, kita balas. Itu kan berbuat baik kepada makhluk. Maka hadis ini jami' mengumpulkan bainal ihsan, al-ihsan ilallah wal-ihsan ilal khalqi. Berbuat baik kepada Allah dengan cara mengagungkan Allah, memenuhi permintaannya, dan berbuat baik kepada makhluk. Berarti hadis ini agung, masya Allah. Kemudian poin selanjutnya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di syarah kitab Tauhid, nama kitabnya Qaul Mufid, beliau ketika menyebutkan hadis manista'adha billahi faidhuh, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia, beliau menyebutkan yustahna min dzalik, ada yang dikecualikan dalam hadis ini. Jadi ini enggak mutlak. Kita enggak boleh umum ya, karena fi'il itu adalah yufidul mutlak, bukan yufidul umum. Keliru kalau mengatakan fi'il itu, karena manista'adha, ista'adha itu fi'il, dan fi'il dalam kaidah usul fikihnya adalah yufidul mutlak, la yufidul umum. Dan hunaka farqun bainal amal mutlak, itu usul fikihnya. Ya anu muraja, tolong sama-sama muraja kita kan. Karena belajar tanpa muraja susah. Dimuraja ya kawan anak. Yang sudah pernah belajar qawaid usul wa usul fiqih atau yang lainnya, tolong dimurajai. Apalagi teman-teman yang dari Yaman, antum di sana sudah melarat tepol cari ilmu. Ya, letih dan capek yang antum harus dapatkan ilmu itu, jangan sampai hilang. Ajarkan dan murajai. Karena hal yang berharga itu kalau hilang, masya Allah rugi sekali. Jadi tolong dimurajai. Dan duna murajah, ilmu itu fi sudur, ilmu itu di hati, bukan di hafalan, bukan di kitab. Kalau di kitab sama aja seperti orang gak belajar lah. Kita dari Yaman, ini gak dari Yaman, misal contoh. Ditanya satu masalah, sama-sama gak bisa jawab, kan sama kan? Sama-sama gak bisa jawabnya kan? Itu jadi jangan, jadi tolong dimurojaah kita semuanya murojaah ya, karena satu hal yang amat eman, eman itu apa? Sayangkan kalau hilang itu kan. Nah, apa itu? Satu, perkecualian yang pertama yang dikecualikan dari hadis tadi satu, lau ista'adha min amrin wajibin alaihi fala tu'irhu. Seseorang berlindung, minta perlindungan dari perkara yang wajib bagi dia, maka kamu jangan lindungi dia. Contoh, wajib bagi kamu itu sholat Jumat, wajib, sholat jamaah. Contoh, a'udzubillah, aku belum dengan nama Allah. Naam, aku berlindung dengan nama Allah dari kamu. Kamu jangan ngomong sekali kepada saya. Enggak. Perkara wajib, enggak bisa. Kita enggak akan bisa lindungi dia. Atau andai kata ada seorang yang, naam, seorang apa namanya, seorang ayah menyuruh anaknya untuk berjilbab. Kewajiban bagi dia untuk berjilbab. Kemudian dia datang kepada, tolong lindungi saya dari bapak saya karena saya dipaksa untuk gini. Enggak bisa. Jangan dilindungi dia. Karena walaupun dia menyebut nama Allah, 100 kali pun dia menyebut nama Allah, karena perkara yang wajib bagi dia jalankan, maka nama Allah enggak fungsi di sini. Kenapa enggak fungsi? Karena perkara wajib mau dia tinggalkan. Kita mau lindungi dari perkara yang wajib. Nah, kemudian yang kedua, enam, perkecualian yang kedua adalah an amrin muharram. Dia menjalankan perkara haram, meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah dari perkara yang haram. Jangan dilindungi karena perkara haram. Sebab kalau kita lindungi itu dari perkara yang haram, maka kita masuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita menolong dia, melindungi dia dari dua poin tadi, yaitu meninggalkan perkara wajib dan menjalankan perkara haram, berarti sama saja kita apa? Saling tolong-menolong di atas dosa dan di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selain dua ini, maka Anda diharuskan untuk menolongnya, melindungi dia kalau dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dua perkara tadi. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua, siapa yang meminta kepada engkau dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah, maka berikanlah. Perhatikan, kita bahas di sini fa kalimat fa'utu, fa'atu, berikan kepadanya. Ini fi'il amr di sini. Dan kaidah asalnya fi'il amr itu berfaedah apa? Wajib. Asal fi'il amr itu adalah berfaedah wajib. Coba murojaah sedikit, tahu dalilnya enggak? Asal fi'il amr itu berfaedah wajib. Ayo, siapa dalilnya? Saya nanya yang itu bukan berarti salih fitur, enggak murojaah sedikit deh. Ayo Ustaz Abduh, ingat Ustaz? Asal perintah itu berfaedah wajib, dalilnya mana? Lah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu ata, bukan perintah. Masih banyak hal yang dikritik di situ. Hat akhar. Fadhal Ustaz. Fadhlu Ustaz Rahmat, ingat. Fa idza amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum. La. Fa'tu minhu mastata'tum muqayyad. Masih banyak perbincangan di antara para ulama. Cari yang langsung poinnya. Asal perintah, asal perintah. Hat ikhwan, hat. Ustaz Fauzan, barangkali ingat. Allah Ta'ala alam. Ingat-ingat ikhwan. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah fin nubad. Dan juga banyak para ulama menyebutkan al-asal fil amr fil wujub biqouli la azza wa jal. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri fahuna an amri, perintahnya Nabi, maka berhatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya Nabi. Antusibahum fitnah, diancam. Maka para ulama dari jumhur ahli ilm dan juga yang lainnya menyebutkan berdasarkan ini ayat, asal perintah itu berfaedah wajib, karena Allah mengingatkan hati-hati dengan orang yang menyelisihinya, akan tertimpa padanya fitnah aw adzabun alim. Fa zahirnya hadis itu berfaedah perintah, berarti kalau dia meminta, memohon, nyebut nama Allah, ya kan, maka wajib antum kasih, itu wajib, itu zahirnya perintah. Akan tetapi para ulama memerinci seperti yang disebutkan oleh Imam Mubarak Furi fi Tuhfatil Ahwadi dan juga pengarang kitab Aunul Ma'bud dan juga para ulama yang lain. Ternyata ketika ada seseorang meminta kepada Anda, memohon kepada Anda dengan menyebut nama Allah, ya kan, dan zahir perintah itu berfaedah wajib, hendaknya engkau mengasihnya, memberikannya. Ternyata mereka memerincinya. Perincian yang pertama, satu, fa in kana lahu haq. Kalau memang permintaannya itu adalah haknya, dia punya hak di situ, haknya dia, maka wajib Anda mengasihnya. Kan haknya dia. Contoh, anak punya hutang sama si A. Ya ini teman ini punya hutang sama anak, ya itu punya hutang berapa sama saya? 1 juta misal contoh. Tapi teman ini masya Allah duitnya banyak. Anak datang, ya akhi demi Allah, nyebut nama Allah, ya akhi, tolong kasih duit saya. Anak menyebut nama, anak punya hak ini, ya kan, dia hutang sama anak. Maka hendaknya Anda, kalau Anda itu paham tentang tauhid, Anda kasih itu 1 juta, ya kan, bisa dia mampu, dia punya hak. Naam. Kemudian contoh yang kedua, in kana hadzal rajul muttarran ila ta'amin aw kiswah wa anta innaka fadlun zaidun an hajatika. Surah yang kedua, yang itu wajib. Seorang itu terpaksa butuh makanan, butuh pakaian, lapar. Sedangkan Anda memiliki kebutuhan yang lebih dari kebutuhan kamu, maka Anda wajib memberikan kepadanya. Jadi kalau antum datang ke Abu Ildin gitu kan, Abu Ildi gitu kan, antum pas gak punya duit, anak gak makan, istri gak makan, datang, wallahi ya Abu Ildi, benar anak mohon sama antum deh, minta duitnya 1 juta atau yang lain. Dan 1 juta bagi Abu Ildin kecil, dia punya jutaan duit itu, dan 1 juta bagi dia kecil sekali. Maka wajib bagi beliau ngasih duit. Nih untukmu. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ya, dia memiliki lebih. Ingat tuh, lebih lo ya. Dia memiliki lebih dan Anda terpaksa. Anda butuh itu. Terpaksa, butuh sekali. Hajat daruri ya, Anda itu butuh makan, butuh pakaian. Dan saudara Anda yang Anda minta itu memiliki fadlun zaid, maka wajib bagian untuk ngasih. Nah, kemudian Jikalau selain dari dua perkara tadi, maka disunahkan untuk memberikan kepadanya. Disunahkan. Jikalau lepas daripada itu, jikalau lepas daripada itu, atau selain dari dua poin yang kami sebutkan tadi, maka itu berfaedah sunnah. Jelas? Jadi kalau gini, antum butuh untuk belajar. Datang ke Ustaz Salafat, Ustaz, demi Allah, nebut nama Allah, aku butuh ajarin saya, gitu kan. Dan itu, gak ada sesuatu, dan Ustaz Fauzan, Ustaz Fauzan punya kemampuan untuk itu. Maka disunahkan bagi untuk mengajarinya, karena dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kira-kira minta anak ini piye? Dia punya anak perempuan datang itu ya, nak minta anaknya, wallah demi Allah gini. Terus gimana ini wajib atau sunnah ini? Kalau enggak wajib ya sunnah, selesai kan? Kalau enggak wajib ya sunnah, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Ya kan? Selesai sudah. Tapi tolong jangan dikirim main-main lah. Jangan bikin main-main. Kalau memang antum sungguhan gitu kan, datangi orang tuanya gitu-gitu kan, sungguhan. Kalau enggak dikasih ya enggak apa-apa lah, gimana lagi kan? Jangan putus gara-gara ini ya. Dan selanjutnya, selanjutnya. Poinnya nomor 3. Faman da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang diundang, maka datangilah. Fal maksud huna undangan makanan. Fa kalimat man da'akum, mengundang kalian dari konteks hadis ini, itu mutlak. Mencakup undangan walimah dan undangan tidak walimah. Maka dari mutlaknya lafadznya hadis, berpendapatlah orang yang berpendapat wajibnya mendatangi undangan apa saja. Karena fa'ajibuhu, perintah mendatangi. Undangan apa saja. Pendapat yang mengatakan undangan makanan apa saja, dan itu dikatakan wajib oleh sebagian para ulama, karena da'akum, mengundang kalian itu umum mutlak. Baik itu undangan walimah atau undangan tidak walimah, berarti itu hukumnya wajib kita datangi. Jelas? Jadi kalau nanti antum diundang makan, sini-sini ayo makan gitu kan. Ayo makan gitu. Datang. Ala qaul sebagai wajib didatangi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya undangan yang wajib itu adalah walimatul arus, walimah kemantenan tok. Mana dasarnya? Di sebagian riwayat hadis, dengan sahabat yang sama, ataukah datang syawahid yang lain dari sahabat yang lain, itu ada riwayat yang mengikat muqayyad dengan lafadz walimatul arus. Bagi yang melihat ikatan ini, muqayyad ini, maka pasti dia akan mengatakan yang wajib didatangi adalah walimatul arus saja. Loh kok bisa? Iya, karena ada mutlak, ada muqayyad. Muqayyad yang mengikat, jadi lafadznya umum aslinya, tapi diikat, itu hanya walimatul arus saja. Bagi yang melihat muqayyad ini, maka wajibnya mendatangi walimah itu, mendatangi undangan itu, dikhususkan hanya walimatul arus, walimah kemantenan. Toh. Paham atau enggak? Hah? Paham enggak ini? Belum? Oh, kemantanan itu walimah tuh harus? Walimah pernikahan? Oh, kemantan enggak tahu ya, tapi kemantan bahasa Indonesia. Ya, walimah nikah. Nah, kalau walimah nikah paham kan? Oh iya, paham sekali. Berarti jelas? Berarti perbedaan para ulama ini melihat dua sisi. Berarti kan ada namanya mutlak, ada namanya mukoyat. Barang siapa yang melihat mutlaknya, umumnya hadis, berarti semua walimah, semua undangan, hukumnya apa? Wajib ya. Barang siapa yang melihat mukoyatnya, ikatan hadis, maka dia akan mengatakan yang wajib dalam undangan itu apa? Walimah nih, nikah. Jangan bilang gimana, enak no. Walimah nikah. Dari dua pendapat ini, manakah yang paling kuat? Pendapat yang mengatakan walimah nikah itu saja yang wajib ditatangi, itu yang kuat. Karena kaidah mutlak muqayyad itu dijalankan di sini. Dan memang ada syaratnya untuk mengamalkan mutlak dibawa kepada muqayyad. Itu ada syaratnya dan terpenuhi di sini. Dan apa syaratnya? Gak usah dibahas di sini, mumet nanti urusannya. Nah, itu butuh belajar lagi toh. Belum belajar nahwu, belum baca kitab, usul fikih, aduh banyak sekali. Tapi anehnya, kalau enggak belajar tambah pinter. Ya kan iya, enggak pernah belajar kan berarti kan pinter. Kayaknya kan tahu semuanya kan, karena enggak belajar. Kalau orang itu belajar tambah bodoh, itu punya. Semakin dia belajar, semakin dia bodoh. Tapi kalau dia enggak belajar, tambah pinter. Iya, kalau nggak belajar pinter, nggak belajar kan gitu loh. Gitu ceritanya. Berarti apa tadi? Yang wajib apa tadi? Walimah nikah. Kenapa? Karena mutlak kepada muqayyad. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, diwatkan oleh Imam Syaukani fi riwayat Syaukani bin Al-Autar, dan di Al-Jarrah juga dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Dan banyak ulama menguatkan ini pendapat bahwasannya yang wajib adalah walimatul arus. Seterusnya, dan Ana sebutkan juga di sebuah syarah kitab, syarah hadis, Hakul Muslim alal Muslim Situn. Kami punya syarah hadis ini, dan Ana juga sebutkan tentang bab walimah ini. Seterusnya, di dalam mendatangi walimah apa tadi? Nikah. Atau yang lain, yang kita katakan wajib atau yang kita katakan itu sunnah. Apakah syariat mendatanginya itu umum tanpa ada syarat-syarat? Para ulama menyebutkan syarat. Di antaranya ulamanya Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Dalam kitab beliau ada Abu Zifaf, beliau menyebutkan syarat wajibnya atau syarat disyariatkannya mendatangi undangan itu. Pertama, syaratnya alla yakuna hunaka mungkarun, dengan syarat di sana tidak ada kemungkaran. Kemungkaran musik, ayo ada musiknya, ayo. Lah kalau ada musiknya, Anda mampu merubahnya. Kalau Anda mampu merubahnya, datang. Kalau Anda enggak mampu merubahnya, jangan datang. Enggak mampu merubah kok gaya. Datang. Maka akan ada pertanyaan, Ustaz, kalau enggak datang akan terjadi apa? Terjadi apa? Wah, putus saudara ini. Saudara kita punya walimah ini. Kalau kita enggak datang, putus nanti saudara kita, persaudaraan kita. Ya, antum bisa datang, tapi bukan pas ada apa? Musiknya lah. Kan bisa diakalin kan? Ya, bisa diakalin. Kan antum datang, jelaskan, ya, akhi, pas ini, maaf loh, saya enggak hadir loh ya. Ana hadir ini sebelumnya. Atau pengen nyumbang itu 10 juta ini tak sumbang ya, gitu kan? tapi selesai sudah aman. Sebenarnya butuh komunikasi aja. Kalau antum diem-diem toh, buat acara walimah antum nggak datang, itu yang masalah. Itu saudara saya setelah ngaji salafi loh, kayak gini kelakuannya loh. Yang salah bukan ngajinya, intinya nggak bisa menjalankan itu. Ya memang secara hukum pas ada kemungkaran nggak boleh antum datang. Tapi kan bisa dikondisikan sebelum atau setelahnya kan. Harus ada pembicaraan terlebih dahulu kan. Biar tidak menjadikan salafi itu wahsyah, sok yang mengerikan. Salafi kok mengerikan rupiye? Wah, salafi itu indah. Salafi itu masya Allah sejuk, penenang. Loh kok jadi mengerikan itu gimana? Yang salah orang-orangnya. Bukan salafinya, orang-orangnya salah. Kayak suami istri. Suami masya Allah mengerikan ketika setelah ngaji. Maksa istrinya begini, begini, begini. Paksaan aja semuanya. Mengerikan. Sehingga istri mengadu. Ini suami saya setelah ngaji ini. Tambah kayak macan cari mau. Wah. Gimana sih? Caranya terlalu lembut lah. Gimana caranya lah? Ada jalan lah. Ada jalan langsung kayak. Kayak mau mainan teman aja sih. Butuh kelemah lembutan lah. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua, alla yakuna kasbuhu haraman. Tidak boleh yang mengundang itu duitnya itu dari barang yang haram. Jadi kalau yang tahu antum yang ngundang itu adalah tahu itu hasil curian, bare nyuri mobil lalu dibikin acara nikahan, antum tahu itu. Dan itu benar-benar uang dari hasil yang haram. Antum enggak boleh mendatanginya. Karena makanan-makanan haram. Perhatikan faedah bagus. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Para umahat dan para ikhwan yang diberkahi oleh Allah mudah-mudahan kan. Bab masalah makanan. Itu enggak boleh kita masukkan dalam tubuh kita kecuali memang benar-benar darurat. Berbeda haram-haram yang lain. Terkadang boleh kita kerjakan kalau itu li hajah. Berarti kan dalam ilmu usul fikih itu ada hajah, ada darurat. Kalau hajah kebutuhan dibutuhkan, itu dibawanya darurat, lebih berat darurat daripada hajah. Hajah itu biasanya boleh dijalankan kalau itu perkara makruh. Perkara makruh boleh dijalankan kalau itu dibutuhkan. Tapi perkara darurat, perkara haram enggak boleh dijalankan kecuali itu darurat. Contoh. Kaidah asal. Semua gerakan selain gerakan sholat. Kalau dilakukan oleh seorang hamba, paling tidak adalah makruh. Istilah. Inna fi sholati lasughla, sesungguhnya di dalam sholat itu kesibukan, sibuk masalah sholat. Berarti gerakan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba selain gerakan sholat, paling tidak hukumnya makruh. Jelas? Terus ada nyamuk di sini. Sholat Allahu Akbar. Nyamuk di sini. Antum mukul ini gerakan apa ora? Apakah ada gerakan saat mukul nyamuk? Nah, kan? Gak ada. Kalau ada dari mana coba? Gerakan Allah Akbar nyamuk tek gitu. Gak ada. Itu hukum asalnya. Mukul gini itu makruh. Tapi karena dibutuhkan, ini ada nyamuk. Nyamuk ini nyakitin saya, ganggu saya. Cekrit-cekrit gitu kan. Ini gak. Antum. Ini dibutuhkan, gak ada masalah. Tapi kalau antum gak ada kebutuhan apa-apa, gini, gini, gini, gini, gini, ya makruh. Contoh lagi, antum sholat gendong anak antum, apakah ada gerakan sholat gendong anak? Gak ada. Tapi kalau itu dibutuhkan, gak ada masalah. Dalilnya adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam ketika menggendong siapa? Hasan dan Husain. Para ulama dari kalangan ilmu kuat fikih menyebutkan ini contoh, dibikin contoh kalau makruh itu boleh dilanggar, boleh dijalankan kalau itu dibutuhkan. Dan terkadang perkara haram pun itu boleh dilakukan kalau itu hanya dibutuhkan. Boleh. Contoh, kita sudah paham bahwasannya untuk laki-laki haram bagi dia pakai sutra, ya kan? Ya enggak? Tapi dalam hadis, orang yang sakit gatal boleh enggak pakai sutra? Batasan hanya gatal saja, itu enggak batal darurat. Hajah dibutuhkan. Tapi Nabi alaihissalam membolehkan pakai itu. Artinya ini kaidah panjang dan lebar. Ana mau kasih contoh bahwasanya perkara makanan itu apapun keadaannya enggak boleh kita masukkan dalam perut kita kecuali karena itu darurat. Amat bahaya makanan itu kalau masuk dalam tubuh kita sedang itu perkara haram. Bahaya sekali. Bahayanya banyak ipol, banyak sekali. Dan enggak mungkin kita sebutkan di pelajaran kita ini. Masya Allah. Baik, untuk ini kita lanjutkan insya Allah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama ya, anda enggak sebutin juga. Selanjutnya masih panjang ini, anda sedikit dua lembar saya rubah, saya tinggalkan karena sudah isya kah ini? Udah? Obat itu sudah selesai kah? Masih ada ini, mana ini? Lanjut aja. Lanjut. Wah, minum dulu ya. Baik. Selanjutnya kita bahas masalah undangan. Undangan apa saja yang itu hukumnya wajib? Apakah bentuknya undangan ini dengan bentuk undangan secara umum? Atau undangan dengan tulisan? Ataukah undangan langsung kedatang ke akhi-akhi? Anda diundang lo ya, langsung ditujukan ke orangnya. Manakah bentuk undangan yang itu nanti bisa dihukumi wajib? Jelas insya Allah? Baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Qaulul Mufid, wa Syekh bin Bas rahimahullah dalam kitab beliau sebagaimana kumpulan Majmu'ul Farid, kumpulan fatwa Syekh bin Bas rahimahullah alaih, bahwasanya undangan ini tidaklah wajib kecuali dikhususkan. Berarti kalau undangan hanya undangan secara umum, itu berarti enggak wajib. Contoh di undangan umum, ikhwanana, saudara-saudaraku semuanya, ya kan, ini anak saya mau menikah ini, kalian semuanya diundang. Ini undangan umum. Dan ini enggak wajib. Undangan yang wajib itu kalau itu dikhususkan. Ima dengan safahiyah, dengan omongan, atau dengan pitokoh. Pitokoh itu apa? Hah? Apa? Hah? Tertulislah. Itu pokoknya begitu. Baik. Kemudian seterusnya, apa hikmah disyariatkan mendatangi undangan? Karena syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah. Dan ini akan terkait dengan antar ahlu sunnah dan ahlu bidah di dalam memahami perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada ilah atau ada hikmah. Ya nanti ini masalah usul fikihnya nanti di sana. Khulasanya ahli sunnah memahami bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala di saat mensyariatkan sesuatu itu terkadang di situ ada hikmahnya. Lah, pertanyaan kita di dalam syariat mendatangi undangan, kira-kira hikmahnya apa di balik itu? Syekh bin Baz rahmatullah alaih menjelaskan di antara hikmahnya adalah wattawasulu wattaallufu wattaqarubu, saling nyambung satu dengan yang lainnya. Wattaallufu, saling bisa menyatukan hati. Wattaqarubu, saling bisa mendekatkan. Maka ikhwanana, kalau memang kita diundang saudara kita, datang. Karena dengan mendatanginya fihi ta'liful qulub wa fihi tawasul wa fihi taqarub, bisa saling nyambung, mendekat lagi, melunakkan hatinya dan seterusnya. Berbeda kalau kita enggak mendatanginya. Ya, enggak mendatanginya akan semakin jauh ya, semakin jauh kalau enggak memenuhi, apalagi di momen khusus ya, ketika walimah nikah itu memang poin yang momen yang khusus yang upayakan kita mendatanginya. Ya, karena ini akan terjadi tawasul wa taqarrub dan seterusnya. Kemudian seterusnya masih panjang ya. Kita cukup dulu sini aja insyaallah. Masih ada poin yang selanjutnya. Aduh, masyaallah. Gimana ini? Singkat aja. Yo, singkat aja ya. Singkatnya saya selesai nanti ini ya. Wa ini selanjutnya man sana ilaikum ma'rufa faqafiu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka hendaknya balaslah yang semisalnya. Fa di sini sana ilaikum ma'rufa, ma'rufa kebaikan ini terbagi dua. Ima kebaikan berupa qauliyah. Qauli apa? Omongan, omongan baik itu kan, omongan yang baik. Omongan baik bisa membantu antum lewat omongan. Ya, mungkin antum lagi punya urusan ke Pak Bupati gitu kan. Antum enggak bisa, datanglah sama Pak Haji Ilyas, Pak, tolong gini-gini. Antum harusnya omongan bantu antum. Hadza qauliyah. Wa fi'liyah, dengan perbuatan, ya itu dibantu, diajarin, dikasih uang, dikasih hadiah. Fa hadza qauliyah, hadza fi'liyah. Idzan siapa saja yang berbuat baik kepada Anda, baik kebaikan berupa ucapan ataukah kebaikan berupa perbuatan, maka perintah ini, maka kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk membalaskan, untuk membalas kebaikannya. Fa kalimat fakafi'uhu, apakah itu yufidul istihbab ataukah yufidul wajib? Apakah membalas kebaikannya dengan balasan yang setimpal yang sama dengannya, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala mengatakan bahwasannya perintah ini berfaedah wajib. Wajib ini. Wajib. Kalau enggak dosa loh. Dosa loh. Dan omongan atau perkataan Syekh Shalih Fauzan ini mencocoki dengan kaidah. Asal perintah adalah berfaedah bahwa wajib. Berarti ada kewajiban bagi kita semuanya untuk membalas kebaikan yang sama dengan kebaikannya. Sama dengan kebaikannya. Dan juga tidaklah lain kecuali ini min babi qaulillah hal jazaul ihsani illa al ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang semisalnya. Hal jazaul ihsani illa al ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang semisalnya. Masa kebaikan dibalas dengan apa? Keburukan. Masa susu dibalas dengan apa? Allah Ustaz. Kemudian seterusnya, dan di antara poin di sini, kebaikan orang kita balas kebaikannya, ini akan memutus bentuk minnah. Minnah itu apa? Mengungkit-ungkit. Kalau kebaikan orang, dia telah berbuat baik kepada kita, kita balas kebaikannya dengan balasan semisalnya. Ini akan terputus padanya, suatu saat akan ada kata-kata mengungkit-ungkit. Oh iya. Jadi kalau misal contoh kita itu sering dikasih A, B, C, D gitu kan. Ya kalau pas bagus sih orang-orang masalah. Nanti kalau pas gak bagus, wah iya. Diungkit-ungkit kebaikan dia kepadanya. Ya toh? Ya sering kan seorang ustadz contohnya digaji oleh sapa? Yayasan misal contoh. Ya sebenarnya sama aja sebenarnya kan. Ustadz juga memberikan apa? Ya kan ilmunya. Dia memberikan apa? Apa? Duitnya misal contoh. Tapi yang punya duitnya gak paham. Gak mudeng. Bahwasanya kebaikan itu ya kebaikan juga. Dia pahami bahwasanya ketika guru ustadz itu mengajar dia gini-gini itu, dia anggap gak apa-apa. Sehingga ketika dia ada masalah dengan ustadznya, dia ungkit-ungkit, tuh orang itu tak kasih bulanannya sekian, tak kasih gini-gini, diungkit-ungkit. Padahal sebenarnya gak ada itu, karena dia juga meluangkan waktu dan ilmunya kepada mereka. Makanya ikhwanana barakallahu fikum, upayakan kebaikan orang dibalas dengan kebaikannya. Maka ini akan memutus minnah. Yang namanya minnah itu mengungkit-ungkit. Kalau kita udah balas kebaikan kan apa mengungkit apa coba? Mengungkit apa coba? Gak bisa. Nah, kita udah balas kebaikannya. Dia pernah ngasih uang contohnya 10 juta kepada kita. Kita kasih sepeda motor nih, ambil sepeda motor nih. Selesai sudah kan? Ya kan? Semisalnya lah, tapi jangan sepeda motor harga 2 juta deh. 10 juta enggak mukafa, enggak sebanding dong. Kalau sebanding maka tidak ada yang namanya minnah. Yang namanya apa? Minnah, mengungkit-ungkit. Baik. Kayaknya cukup saja dulu. Aku juga sudah capek epol. Yang penting mudah-mudahan keterangan ini mudah bisa dipahami insyaallah ya. Bisa dipahami, yakin. Mungkin enggak gua paham nanti. Coba hadis tadi dari jalan siapa tadi hadisnya? Hah? Dari siapa? Siapa? Amos. Oh, Amos nyu. Amos. Itu kan Amos. Dua. Mujahid an Abdullah an Abdillah, an Abdillah bin Umar radhiyallahu taala. Aduh, ani Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.